akumulasi. Di sana satu satu kamar? Enggak, dengan bawa istri beliau. Jadi ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji akhir dari surah Al-Mu'minun, yaitu ayat 118. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur rabbi ighfir warham, wa anta khairur rahimin. Katakanlah ya Muhammad, ya Tuhanku, berikanlah ampunan dan berilah rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Pendengar yang dimuliakan Allah, penutup ayat ini sangat menarik untuk kita kaji. Setelah dialog surga dan neraka yang terjadi antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan penghuni neraka, yang ditimpali dengan inspirasi bagaimana keadaan penghuni surga. Apapun yang kita lakukan, akhirnya masih banyak minusnya daripada plusnya. Apapun yang kita lakukan tidak akan dapat mendongkrak kita untuk duduk di emperan surga sekalipun. Maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad, dan itu sekaligus teguran bagi kita umat manusia, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah, katakanlah, Rabbighfir warham. Ampunilah kami ya Allah yang tidak bisa berbuat maksimal dalam hidup ini. Ampunilah kami ya Allah, walaupun kami telah berbuat maksimal, tetap saja kami tidak bisa membayar fasilitas yang telah Engkau berikan begitu dahsyatnya kepada kami. Warham, kasihanilah kami, berilah kami rahmat. Bila kemudian Engkau tempatkan kami di surga, itu bukan karena amal kami yang luar biasa, bukan karena kami telah melakukan yang luar, yang maksimal, walaupun kami telah melakukan semaksimal mungkin, tapi kami duduk di surga ini lebih dari rahmatmu yang luar biasa kepada kami. Maka kami tetap meminta kasih dan sayangmu dikucurkan pada hari ini di dunia ini, dan terus mengucur sepanjang hidup kami, terus bertambah ketika kami berada di hari akhirat kelak. Karena apa? Sebaik-baik orang tua kami mengasihi, menyayangi, melindungi kami. Sebaik-baik ayah kami yang bekerja siang malam demi kami. Sebaik-baik ibu kami yang mengayomi kami dari kecil hingga tua. Tetaplah Engkau Zat yang maha baik. Engkaulah Zat yang maha pengasih. Engkaulah Zat yang maha penyayang. Tiada yang lebih kasih kepada makhluk kecuali pencipta, yaitu Engkau subhanahu wa ta'ala. Maka kasihanilah, kasihilah, rahmatilah, Rahman turunkan kepada kami, Rahim turunkan kepada kami, Rahman ketika di dunia dan Rahim ketika di akhirat. Wa anta khairur rahimin. Inilah penutup yang sangat menarik untuk kita bekerja keras tapi tetap memohon ampun, bekerja maksimal tapi terus memohon rahmatnya. Karena kita tidak akan masuk surga hanya mengandalkan amal ibadah semata. Aduh Ustaz Perdana akan menambah pemahaman di ayat 118, ayat penutup dari surah Al-Mu'minun. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, sekali lagi di surah Al-Mu'minun ini kita diajarkan doa-doa yang mampu menggairahkan kita kembali, mampu menyadarkan kita, dan mampu membuat kita semakin bersemangat di dalam kehidupan ini. Setidaknya ada 3 doa yang diajarkan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun. Di ayat sebelumnya, wa qur rabbi rabbi fala taj'alni fil qaumi zalimin. Wahai Tuhanku, jangan Engkau jadikan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. itu di doa yang selanjutnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah kalau mereka-mereka itu hadir di hadapanku. Dan kemudian yang ketiga adalah yang menjadi ayat penutup kita hari ini, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, tolonglah berikan ampunan dan juga kasihi, karena Engkau adalah sebaik-baik Sang Pengasih. Kita diajarkan melalui surah Al-Mu'minun ini untuk banyak berdoa. Dan doa yang kita lantunkan ini bukan hanya sekedar ucapan bibir saja, atau hanya sekedar pembasah lidah saja, atau hanya sekedar mengikuti anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan doa. Tidak. Karena kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, Allah sudah dengan tegas mengatakan bahwa fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Sungguh nanti akan dihisab oleh Allah, dan itu suatu hal yang sangat tidak menyenangkan dan tidak akan pernah menang orang-orang yang kufur. Dengan doa tadi, ya, kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bisa merasa diri kita ini adalah ciptaan Tuhan, merasa kita diri kita adalah manusia yang sangat lemah, sehingga kemudian akhirnya kita bisa merasakan akan kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar. Karena orang yang sombong tidak akan pernah bisa tidak akan pernah mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah mengatakan aku adalah Tuhan yang Maha Esa. Fa ta'alallahul malikul haq, la ilaha illahu wa rabbul arsyil karim. Tetapi masih banyak juga orang yang wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ada saja yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala walaupun la burhana lahu bih. Tidak ada buktinya, tidak ada dalil yang kuat untuk itu. Ya, melalui doa ini kita diajarkan untuk bisa merasakan diri kita adalah manusia-manusia yang lemah. Dan ini adalah satu hal yang sangat baik sekali. Ketika jiwa kita mampu tunduk, ketika perasaan kita membutuhkan terhadap Sang Pencipta, ketika kita benar-benar bisa merasakan dan meyakini bahwasanya hanya Allah saja Tuhan yang patut kita sembah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala apa yang kita butuhkan, maka pada saat itu semua akan mengarahkan kita, akan membimbing kita untuk menjadi manusia-manusia yang taat di dalam kehidupan ini. Surat ini ditutup dengan ayat doa yang berisi adalah doa kepada kita semua sebagai salah satu bentuk keterangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua lebih mengetahui bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia adalah sebaik-baik pengasih. Jadi, walaupun banyak kesalahan yang kita lakukan, bahkan banyak di antara kita yang benar-benar kufur dan tidak mau menyembah Allah, tapi kemudian tersadar, ketahuilah dengan baik bahwasanya Rabbighfir warham, tetap ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Tetap ada kesempatan yang sangat besar untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dengan kasih sayang yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar kasih sayang yang Ia berikan kepada setiap makhluk yang Ia ciptakan. Oleh karena itu, banyak sisi yang bisa kita pahami dari ayat ini. Yaitu bahwa kita diberikan semangat baru, kita diberikan sikap optimis baru, kita diajarkan untuk kembali sadar bahwa diri kita ini adalah manusia, makhluk-makhluk yang lemah, dan di samping itu kita juga diajarkan untuk menjadi orang-orang yang tersadar bahwa kita adalah manusia yang harus menjalankan kewajiban kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya dan melalui apa yang diajarkan oleh para rasulnya. Saya kira itu saja, Nal. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Allah adalah Tuhan, yakni yang memelihara manusia dan yang menciptakannya. Lepas dari segala kekurangan yang ada pada manusia dan sikap manusia yang suka membangkang, Dia akan mengampuni manusia kalau manusia bertobat kepadanya. Bukan karena baik buruknya perbuatan manusia, tapi karena Rahman dan Rahimnya, kasih dan sayangnya. Wa anta khairur rahimin. Engkaulah ya Allah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Irhamna birahmatikal wasi'ah. kasihanilah kami, sayangilah kami dengan rahmanmu, dengan rahimmu yang luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.